salah, ku tak tahu. Yang kini menjadi beban pikiran di hatiku, kau berlalu pergi karena orang ketiga. Kau berubah, ingkari janjimu dan kau hina diriku tanpa penyebabnya. Bahkan ku resah.

Kenapa kau pilih dia? Yeah.

pahit yang ku hilang rindu hampa di hati. Sejak kau pergi tinggalkan aku tanpa alasan, engkau berlalu hingga hati bertanya-tanya sebab apa. kau ragu akan cintaku kepada dirimu, berikanlah kepercayaanmu kepada dirimu.